إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد حاضرين جماعة جهاد pengajian Poe Ahad Alhamdulillah pada kesempatan mubarakah diberkahi Allah Subhanahu wa taala langkah-langkah ibu bapak sekalian selain mujza'un bihi dilimpahi pahala yang berlipat ganda juga maghfurah mengakibatkan ampunan terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada satu ketika Aisyah menyampaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu wa abshiru. Berlaku luruslah. Hidup ini jangan dibengkok-bengkok. Apa yang semestinya gampang jangan dibikin sulit. Dan apa yang semestinya memang dirasakan sulit jangan sok digampang-gampang. Lakukan semua itu secara proporsional. Waqaribu, terus merapat. Lakukan pendekatan-pendekatan yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan segala apa yang ada di hadapan kita. Wabshiru, berikanlah kabar gembira kepada siapapun yang mengharapkan kebahagiaan bahwa sesungguhnya setiap manusia apapun siapapun jadi apapun dia semua memiliki kesempatan yang sama untuk bergembira dan berbahagia. Mengapa harus demikian? Fa innahu la yudkhilu ahadanil jannata amaluhu. Karena sesungguhnya bagaimanapun kamu beramal, seorang hamba itu masuk surga bukan oleh amalnya. Jadi kebetulan di sini bentuknya amaluhu itu menjadi subjek atau pelaku. Seorang hamba tidak akan dimasukkan ke surga oleh amalnya. Para sahabat sendiri tampak tidak ada protes. Ini adalah komunikasi, dialog antara orang-orang yang cerdas-cerdas, pintar-pintar sedang mendengarkan orang yang paling pintar bersabda. Yang paling cerdas sedang bersabda. Ketika Rasul mengatakan fa innahu la yudkhilu ahadanil jannata amaluhu, karena setiap orang itu tidak akan masuk surga, kalau bahasa sederhana saya disebabkan amalnya, bukan. Para sahabat tampaknya mereka berpikir iya juga. Mereka mampu untuk berintrospeksi. Apa sih yang sudah saya lakukan? Apa sih yang sudah saya perbuat? Apa yang istimewa? Apa yang betul-betul satu saja dapat diandalkan oleh dirinya sehingga menanamkan keyakinan bahwa ia akan masuk surga? Memang surga itu apa? Sesederhanakah surga itu? Mengerjakan ini masuk surga, mengerjakan itu masuk surga. Memang seberapa hebat yang sudah kita lakukan? Kadang-kadang kita merasa telah melakukan sesuatu. Bahkan kadang-kadang kita telah beramal dan berbuat sesuatu yang bermakna. Padahal ketika kita berpikiran demikian, berarti kita sedang melihat orang-orang yang sedang tidak melakukan apapun. baru kita akan merasa, oh iya, yang saya lakukan ini tidak ada apa-apanya. Umpamanya Rasulullah bersabda, la tasubbu ahadan min ashabi, janganlah pernah kalian mencaci seorang pun dari sahabatku. Fa innahu law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, karena kalau seorang di antara kamu ada yang telah mampu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, layyanala mudda hadihim, nilai dan bobotnya itu tidak akan mencapai infak sebesar mud mereka yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Apalagi kita-kita ini, ya kan, yang dengan kata sodakoh, yang mendengar kata infak, yang mendengar kata zakat, seringkali masih terasa sebagai suatu ujian. Justru sahabat pintar. Makanya saya katakan ini adalah dialog orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, sedang mendengarkan dan menyimak sabda dari seorang yang teramat cerdas, yang tidak ada seorang pun mampu menjadi gurunya, kecuali harus diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allamahu syadidul quwa, harus mengajari Nabi Muhammad itu yang memiliki kekuatan lebih untuk mengajar. Mendengarkan 1, 2, 3 ayat, gurunya pergi sudah hafal. Apakah cukup dengan hafal? Sudah mengerti, sudah paham, bahkan sudah terpikir bagaimana strategi untuk menyampaikan ayat-ayat ini agar dipaham oleh berbagai macam manusia dengan pola pikir, juga dengan kemampuan menyerap, menyimak, dan memahami yang berbeda-beda. Makanya guru Nabi Muhammad khusus Malaikat Jibril. Nah, orang yang pintar-pintar ini tidak mengatakan, kenapa Rasulullah, untuk apa saya tahajud? Kamuman orang-orang, kenaun kulit itu tahajud, sok nyana jangan sekali-kali oge. Naon cenah sekali-kali teh niatna gitu, ari prakna mah pan beda deui. Bapak-bapak, apakah memasukkan tangan ke dalam kantong kita itu pekerjaan yang berat, Pak? Kena ibu-ibu mah dari luarnya. Mulai kali taros. Oh, gampang. Kalau saya kantongnya ini, gampang, Pak. Ya kan? Apakah menjepit uang yang ada di kantong kita itu pekerjaan yang sulit, Pak? Tidakkah kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kita untuk menggerakkan jari ini untuk apa, Pak? Bahkan uang usaha wae jepit nama kita. Lalu kita mengeluarkannya, Pak. Tidakkah kita sadari bahwa sampai hari ini kita masih diberi kemampuan itu, Pak? Tidakkah kita pernah mengambil ibroh dan pelajaran ketika tangan ini harus bergetar, Pak? Mengangkatnya saja kita sudah teramat dikurangi kemampuannya. Baru biasanya orang kalau sudah begitu niatnya jadi banyak, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau mau menyesal, sekaranglah saatnya agar masih bermanfaat, Pak. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat tidak membicarakan mereka. Cek bahasa Sunda mah. Tambahan sebenarnya merasa malu. Tampiraos. Ini seolah-olah sindiran yang halus, tapi bagi orang yang sedang memahami dan punya semangat untuk betul-betul bertemu nanti satu ketika memandangi Allah Rabbul Alamin, ini pukulan teramat keras, Pak. Fa innahu la yudkhilu ahadan jannata amaluhu, karena apapun yang kamu amalkan nih kecil, Pak. Makanya saya tanya kepada bapak-bapak ibu sekalian, apa yang menurut kita sudah lakukan dan itu menurut kita besar? Tidak ada, Pak. Wala anta ya Rasulullah, tidakkah Anda juga demikian? Nah, ini baru pintar, Pak. Ya kan? Baru ini pintar. Baru ini cerdas. Kalau ditanyakan untuk apa kami beramal, ah itu pertanyaan biasa, Pak. Paling-paling kita itu ada yang kunaon atuh kuring ka surga teh. Untuk apa saya? Untuk apa saya? Sengaja pasang kursi goyang di pohon, di bawah pohon jambu di halaman rumah. Tiap ada orang yang lewat langsung wah, menguap, Pak. Leos jelema, Pak. Datang lagi orang yang wah, tiap ada yang lewat dia menguap, kecewa. Kenapa orang yang lewat itu tidak tanya? Padahal saya menguap ini adalah pakai niat, Pak. Lalu ada seorang yang mengerti tampaknya. Aduh, cenah. Aki begitunya. Kunaon aki teh teh tadi katingalna hayu wae peuting cenah jang tahajud teh. Hayang ditanya etan pika amak kana ngaliwa. Wala anta ya Rasulullah, tidakkah Anda pun demikian? Wala ana. Qala wala ana. Benar. Saya pun masuk surga bukan oleh amal saya. Illa ayyatahummadanni Allahu bimaghfirati wa rahmah, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala melindungi, menaungi, memayungi saya dengan maghfirah ampunan dari dosa-dosa, wa rahmatin dan kasih sayangnya. Kalau dalam hadis lain dikatakan birahmatihi wa fadlihi, dengan rahmat dan berbagai keutamaan-keutamaan yang Allah anugerahkan kepada seseorang karena ia patut untuk dicintai. Ini masalahnya, Pak. Jangan sampai kita menjadi. Jadi istilahnya berikan oleh kita argumen-argumen dan alasan-alasan mengapa Allah sangat tepat untuk mencintai kita, Pak. Cik, terangkan ke orang. Naon sababna urang teh pantas keneh dipikanya aku Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak tahu? Hadirin khatiman, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kambing disembelih itu supaya apa, Pak? Pak, hari doma dipencit ngarah naon, Pak? Ya. Nya ngarah bae atuh. Da ayeuna lamun dipencit hirup bae terus hoream mencitna ge, Pak. Tapi, kalau maksudnya disembelih itu agar mati saja, lah kan banyak cara, Pak. Bisa dengan dicekek saja, Pak. Bisa dengan diikat kakinya masukkan ke dalam sumur. Kan mati, Pak. Tapi bisakah setelah itu kita ambil bagian dari dagingnya, tulangnya, kulitnya yang kita sukai, lalu kita masak, memasaknya. Waktu kita makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bisa tidak, Pak? Anu menangnya kek teh tadi. Kenapa tidak bisa? Fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannata 'amaluhu, karena kita sadar bahwa orang masuk surga boleh bukan oleh semata-mata amalnya. Coba Bapak-bapak bayangkan. Kalau apa yang kita makan ini sembarangan, Pak. Sebelum diperintah makan itu kita sedang lakukan. Sebelum diperintah minum kita pun sedang melakukan minum, Pak. Tapi bagaimana caranya supaya makan dan minum yang kita lakukan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Saddidu, agar kita ini lurus, Pak. Qoribu, selalu saja mampu memanfaatkan apa yang ada di hadapan kita ini untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru, dan mari kita ajak yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu mampu memilih makanan. Di antaranya juga ada yang mampu memasaknya, menentukan dengan racikan dan bumbu-bumbu agar makanan ini nikmat lezat sesuai dengan selera. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah membagi semacam bagian dua pekerjaan. Yang mudahnya silahkan, nanti pahalanya besar. yang susah dan sulitnya sudah Allah tangani, sehingga kita tinggal menikmatinya saja, Pak. Makanya contoh yang sederhana adalah kita pilih makanan, kita hidangkan di atas meja, kita gunakan sendok atau tangan lalu menyuapkannya mulut dan mengunyahnya, ya kan? Gampang atau susah, Pak? Gampang, karena kita tidak disuruh pun sedang seperti itu. Lalu kita menelannya, masuklah ke dalam melalui kerongkongan kita, Pak. Lalu ia turun ke bawah, masuk ke dalam usus besar. Terjadilah satu peristiwa yang teramat dahsyat. Maukah bapak-bapak menanggung sendiri untuk melakukannya ketika makanan yang masuk ada gizinya, nutrisinya, vitaminnya dengan berbagai macam A, B, C, D, E, F dan seterusnya, ya kan? A1, B1 dan seterusnya juga. Lalu di situ ada racun-racun dari makanan yang kita makan, pasti ada efek negatifnya, Pak. Cuma kadarnya saja yang harus hati-hati. Bekerjalah saraf-saraf dalam usus itu, Pak, untuk menyerap dan memisahkan segala macam gizi, nutrisi, vitamin dan sebagainya, lalu disebarkan ke seluruh tubuh, Pak. Ini untuk rambut di kepala, ini untuk rambut di kening yang disebut alis itu, Pak. Ini untuk rambut mata, ini untuk rambut di dagu, ini untuk rambut di pinggir. Allah atur sedemikian rupa. Makanya dalam ayat ini saya cantumkan kalau tidak salah, dalam surah Al-Infitar, Allazi khalaqaka fassawaka fa'adalah. Allah telah menciptakanmu, fassawaka, lalu membuatmu serba seimbang. Fi ayyi surati ma syaa'a rakkaba, dalam bentuk seperti apapun yang Allah kehendaki, bagaimana Allah membentuk kalian, tapi semuanya serba seimbang. Oleh karena itu ketika sudah masuk ke dalam perut ini, Allah subhanahu wa ta'ala 100%, Pak, disebarkannya seluruh gizi, nutrisi, vitamin itu ke tempat-tempat yang butuh dan sesuai. Sedikit saja terganggu keseimbangan, maka kita akan merasakan keluhan. Maaf, ini kalau tidak salah, di kepala ini ada semacam pembuluh yang teramat kecil, Pak. Shiratal mustaqim, Pak, rambut dibelah 7. Ini lebih dari sehelai rambut dibagi 20, Pak. Itu pembuluh darah, Pak. Tetapi tidak boleh kurang suplai apa yang dibutuhkan. Ayo masuk ke jaringan-jaringan otak. Ya kan? Di situ terkumpul berjuta-juta saraf. Kalau begitu berarti yang sehelai rambut dibagi 27 ini ada lubangnya, Pak. Betul kan? Maka molekul-molekul dan butir-butir darah itu masuk dengan segala nutrisi, gizi, vitamin dan sebagainya sudah masuk. Termasuk jangan lupa, jangan sampai kekurangan.